Untuk kalian semuanya, juga Monata Mania yang lagi hadir di sini bareng-bareng Monata, ada Mas Nana. Asik. Tetap goyang-goyang ya.